Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, belajar kita bertauhid. Dan kita sudah sampai pada bab maja'a fi munkiril qadar. Bab tentang dalil-dalil yang datang mengenai orang-orang yang mengingkari takdir, bahwa mereka dengan itu tidak beriman dengan takdir. Naam. Dan itu adalah kesesatan. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang mengingkari takdir adalah kaum Qadariyah. Nah, dan nanti akan disampaikan rincian tentang hukum, rincian mengenai hukum tentang mereka, karena ada kaum Qadariyah masa lalu, yang generasi pertama, dan hal apa yang mereka ingkari dari takdir dan hukumnya. Juga ada generasi belakangan, nah, yang berbeda dengan yang pertama. Yang pertama-tama yang penting kita ketahui tentang bab ini, yakni bab ini maksudnya adalah wajib bagi kita untuk beriman dengan takdir. Nah, wajib bagi kita untuk beriman dengan takdir. Sebagaimana kata As-Sa'di rahimahullah dalam Al-Qulus Sadid, qad tsabata bil kitab was sunnah wa ijma'il ummah, telah tetap dengan dalil Quran, hadis dan ijma' ummat, annal iman bil qadari ahadu arkanil iman, bahwasanya beriman dengan takdir adalah salah satu dari rukun-rukun iman. Ya. Salah satu dari 6 rukun iman. Wa annahu ma syaa Allahu kana wa lam yasyaa lam yakun, dan bahwasanya apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, apa yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Wa man faman lam yu'min bihadza fa innahu ma aamana billahi haqiqatan, maka barang siapa tidak beriman dengan ini, sesungguhnya dia tidak, pada hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah. Dan siapa tidak beriman dengan takdir, pada hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala, karena dia tidak beriman dengan takdir, ya, yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Fa'alaina an nu'mina bi jami'i maratibil qadar, wajib atas kita semua beriman dengan seluruh tingkatan-tingkatan, derajat-derajat takdir. Fa nu'minu anna Allah bi kulli syai'in alim, wa annahu kataba fil lawhil mahfudhi jami'a ma kana wa ma yakunu ila yaumil qiyamah. Wajib bagi kita beriman bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui, maha mengetahui segala sesuatu. Ya, sebelum terjadi Allah telah tahu. Naam, wa dan bahwasanya wa annahu kataba fil lawhil mahfudhi jami'a ma kana wa ma yakunu ila yaumil qiyamah, dan bahwasanya Allah Ta'ala telah mencatat dalam al-lawhul mahfudh seluruh apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. wa annal umura kullaha bi khalqihi wa qudratihi wa tadbiri, dan bahwasanya segala ya urusan-urusan itu semuanya itu adalah perkara-perkara itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya terjadi diciptakan oleh Allah taala dengan kekuasaan Allah taala dan dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa min tamamil iman bil qadar, termasuk di antara kesempurnaan beriman dengan takdir, al ilmu bi anna Allah lam yajbur al ibada ala khilafi ma yuridun bal ja'alahum mukhtarina li ta'atihim wa ma'asihim. Termasuk di antara kesempurnaan beriman dengan takdir mengetahui bahwa sesungguhnya Allah tidak memaksa hamba-hambanya atas sesuatu yang berbeda dengan keinginan mereka, dalam arti bukan makhluk itu bukan sesuatu yang tidak punya keinginan dan pilihan, ya, yang dikendalikan begitu tanpa ada pilihan dan keinginan pada dirinya, tidak begitu, ya. Bal ja'alahum mukhtarina li ta'atihim wa ma'asihim, melainkan Allah Ta'ala menjadikan mereka sebagai hamba-hamba yang punya pilihan khiyar, ya, diberi kehendak dan pilihan untuk memilih antara menaati Allah Ta'ala atau bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi kesimpulannya, barakallahu fikum, beriman dengan takdir adalah salah satu rukun iman. Nah, beriman dengan takdir ini merupakan bagian dari tauhid ar-rububiyah sebagaimana disebutkan oleh para ulama Al-Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan. Naam. Ini bagian dari tauhidur rububiyah. Ini bisa difahami, ya, karena tauhidur rububiyah artinya mengesakan Allah, menauhidkan Allah dalam hal rububiyahnya, yakni Allah satu-satunya yang Maha Kuasa mencipta. Allah satu-satunya satu-satunya pencipta, ya, dengan kekuasaannya. Nah, Allah satu-satunya mengatur alam semesta ini, Allah satu-satunya yang menguasai alam semesta ini, yakni Rabbul Alamin, Tuhan pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta. Nah, itu makna tauhid rububiyah. Nah, Allah yang menciptakan alam semesta ini, seluruh kejadian yang ada dalam semesta ini. Nah, Allah yang mengatur semuanya, Allah yang menguasainya. Nah, sedangkan sementara takdir maknanya Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan segala makhluk, segala peristiwa yang terjadi. Nah, dalam kehidupan dunia ini. Nah, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengatur kejadian itu, Allah yang menguasai segalanya. Berarti takdir itu bagian dari tauhid rububiyah. Bisa difahami? Ya. Bisa, ya? Faham, ya? Baik. Kemudian juga kata Ibn Utsaimin, ada juga keterkaitannya dengan tauhid al-asma wa sifat. Bagaimana keterkaitannya? Nah, kita coba fahami. Iya. Tauhid al-asma wa sifat kan maknanya menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal nama-namanya, sifat-sifatnya. Ya kan? Nah. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat ilmu. Ya kan? Allah Maha mengetahui. Di antara sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat kudrah Allah, kekuasaan Allah Ta'ala, ya, mencipta, mengatur, nah, alam semesta ini. Nah, nah, takdir, ya, beriman dengan takdirnya mengimani bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi dengan ilmunya yang azali, dengan ilmu Allah Ta'ala yang terdahulu, ya, yang ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terdahulu telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sebelum terjadi. Ini diantara sifat Allah, kan? Ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz. Allah Ta'ala yang menghendaki segala yang ditakdirkan itu, semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Dan kehendak Allah, masyiah, itu merupakan termasuk sifat Allah. Iya. Nah, juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan seluruh kejadian itu, peristiwa itu, makhluk itu, Allah ciptakan dengan kudrahnya, kekuasaannya. Nah, ya, ini juga sifat Allah. Nah, sifat Allah mencipta, ya, dengan kekuasaannya. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Baik. Jadi juga ada keterkaitannya dengan apa? Tauhid al-asma' wa sifat. Bisa difahami? Jadi terkait dengan tauhid ar-rububiyah dan juga ada kaitannya dengan tauhid al-asma' wa sifat, masalah takdir ini. Nah, beriman dengan takdir tadi sudah berulang kali disebut, namun kita pertajam lagi. Beriman dengan takdir, wajib kita beriman dengan takdir dalam dua derajat, dua tingkatan. Setiap tingkatan meliputi dua perkara. Jadi semuanya totalnya berapa? Empat. Nah, derajat yang pertama, ya, meliputi dua perkara. Perkara yang pertama apa tadi? Bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu, ya, sebelum terjadi dengan ilmu Allah yang bersifat azali, yani ilmu Allah yang terdahulu. Nah, telah mendahului, ya, makhluk-makhluk itu yang kejadian-kejadiannya. Ini Allah telah mengetahuinya sejak dahulu tanpa ada permulaannya. Ilmu Allah yang azali, ya, telah mengetahui sebelum terjadinya. Nah, yang kedua, perkara kedua yang masuk dalam derajat yang pertama ini apa? Allah menulisnya. Nah, menetapkan, ya, dalam Allahul Mahfuz, dalam bentuk tertulis apa yang Allah telah ketahui akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, Allah mencatatnya dengan menciptakan al-qalam, pena, pencatat takdir, dan pena itu mencatatnya, ya, sesuai perintah Allah Ta'ala, mencatat segala sesuatu yang Allah takdirkan akan terjadi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, sampai tegak hari kiamat. Artinya, ya, hal-hal yang terjadi setelah terjadi kiamat, yakni di akhirat, hal-hal yang terjadi di akhirat setelah kiamat, ya, dan itu jumlahnya lebih banyak, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, daripada di dunia, itu tidak tercatat dalam Allahul Mahfuz. Nah, puncak sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah akan terjadi yang dicatat dalam Allahul Mahfuz, batasnya sampai kiamat terjadi. Adapun, ya, setelah kiamat, hal-hal yang terjadi di sana dan itu lebih banyak, ya, itu tidak tercatat dalam Allahul Mahfuz. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Dalil-dalil yang ada yang kita baca nanti, hanya menunjukkan bahwa yang dicatat adalah sampai terjadinya hari kiamat. Nah, kemudian derajat yang kedua. Derajat yang kedua juga meliputi dua perkara. Yang pertama, segala sesuatu yang ditakdirkan itu dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah. Semuanya dengan kehendak Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi. Hafalkan itu. Masya Allahu kana. Masya Allahu apa saja yang Allah kehendaki kana. Pasti terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa saja yang Allah tidak kehendaki, lam yakun, pasti tidak terjadi. Nah, perkara kedua pada derajat yang kedua ini adalah segala yang ditakdirkan itu adalah ciptaan Allah. Segala yang ditakdirkan itu adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan oleh Allah dengan kudrahnya, dengan kekuasaannya. Nah, jadi empat, yaitu ilmun, kitabatun, masyiatun, khalqun. Lihat, yang pertama adalah ilmun, kitabah, yaitu ilmu Allah yang azali, yang terdahulu, ya, telah mengetahui segala sesuatu itu sebelum terjadi dan Allah mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua masyiah dan khalq. Masyiah yakni segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah dan itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kita baca dalil-dalil yang disebutkan di sini oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Baik, atau anak ingin mendahulukan? Ada pendahuluan dulu tentang orang-orang yang mengingkari takdir, yang dimaksud siapa? Kaum Qadariyah. Setelah kita mengetahui akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang kita dengar tadi itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beriman dengan takdir. Nah, yang mengingkari takdir yang dimaksud adalah kaum Qadariyah. Nah, kaum Qadariyah generasi pertama, kaum Qadariyah generasi yang pertama, ya, yang muncul ketika itu mereka mengingkari derajat yang pertama, yaitu mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang terdahulu, yang mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Ini mereka ingkari. Mereka mengatakan Allah ta'ala tidak tahu. Allah tidak tahu sebelum, ya, hal itu terjadi. Jadi ketika terjadi, barulah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Nah, ini mereka. Nah, mereka ini yang diingkari oleh Ibnu Umar. Nah, mereka yang diingkari oleh Ibnu Umar. Ya. Dan Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Dalam arti mereka dikafirkan oleh Ibnu Umar. Nah, dikafirkan oleh Ibnu Umar. Baik, nanti akan dilengkapi ketika kita membaca dalil yang pertama. Yang kedua, yakni pada perkembangan kaum Qadariyah pada generasi berikutnya, mereka menetapkan derajat itu. Mereka menetapkan bahwa Allah, mereka menetapkan bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu itu sebelum terjadi. Mereka mengimani itu. Nah, tetapi kembali mereka mengingkari takdir pada derajat yang kedua, yaitu masyi'ah dan khalq. Mereka mengatakan khusus terkait dengan ya perbuatan hamba-hamba Allah Ta'ala. Mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu di luar kehendak Allah. Amalan hamba-hamba Allah di luar kehendak Allah dan di luar ciptaan Allah. Artinya, kata mereka, setiap hamba Allah dia sendiri yang menghendaki amalannya, perbuatannya di luar kehendak Allah. Dan hamba itu sendiri yang menciptakannya di luar ciptaan Allah Ta'ala. Nah, ini tingkatannya lebih ringan daripada yang pertama. Ini dari kalangan kaum Mu'tazilah. Ya, dari kalangan kaum Mu'tazilah yang ini diperselisihkan oleh ulama apakah mereka dikafirkan atau hanya difonis fasik. Baik. Itu kaum yang mengingkari takdir. Nah, jadi ada perbedaan generasi pertama dengan generasi belakangan. Nah. Nah, dalil yang pertama yang disebutkan di sini waqala Ibnu Umar, ya. Waqala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, "Wallazi nafsu Ibnu Umar biyadihi." Demi yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, yaitu demi Allah, "Lau kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban," seandainya salah satu dari mereka memiliki emas sebanyak gunung Uhud, "thumma anfaqahu fi sabilillah," kemudian mereka infakkan emas itu sebanyak satu gunung Uhud itu di jalan Allah, "ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar," Allah tidak akan menerima amalan itu dari mereka dan ditolak oleh Allah, "hatta yu'mina bil qadar," sampai mereka beriman dengan takdir. Ya. "Thumma istadalla biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam," kemudian Ibnu Umar berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu," beriman itu adalah, "antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Beriman itu adalah, yani beriman dengan enam rukun iman. Anda beriman kepada Allah, beriman dengan malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan takdir baik dan buruk. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Naam. Nah, ini barakallahu fikum dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam I'anatul Mustafid. Ya, dalam I'anatul Mustafid syarah kitab Tauhid menjelaskan sebab keluarnya pernyataan Ibnu Umar tersebut yang telah kita baca tadi. Nah, yaitu munculnya kaum yang mengingkari takdir sehingga Ibnu Umar mengingkari mereka. Ya. Yaitu kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, bisa dilihat dalam I'anatul Mustafid, ketika muncul di Basrah. Basrah itu di mana? Basrah itu di zaman itu, ya. Irak, ya. Naam, di Irak. Irak itu meliputi ya nama-namanya ketika itu Baghdad, Kufah, Basrah, Wasit. Naam, itu. Baik. Jadi ini munculnya di Irak, yaitu di Basrah tepatnya. Naam. Muncul di akhir ya generasi sahabat setelah berlalunya masa Khulafa' Rasyidin dan setelah berlalunya khilafah pemerintahan Muawiyah radhiyallahu ta'ala an. Dan itu di akhir kehidupan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas serta yang lainnya dari kalangan sahabat yang masih tersisa ketika itu. Sudah di akhir ya kehidupan Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan sahabat yang lainnya masih hidup di masa itu, muncul di Basrah seorang pria ya yang disebut Ma'badul Juhani. Tokoh ini Ma'badul Juhani mengingkari takdir. Naam. Nah, waktu itu ada dua orang yang bernama Yahya bin Umar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Yahya bin Umar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Nah, dua orang ini mendengar kesesatan Ma'bad Al-Juhani tersebut yang mengkari takdir. Ya. Di masa-masa itu keduanya pergi ke Hijaz, ke negeri Hijaz. Hijaz itu Makkah dan Madinah. Keduanya pergi ke Hijaz ya, berhaji atau berumrah. Dan keduanya bertekad ya untuk bertanya kepada siapa saja yang pertama kali ditemui di Makkah ya dari kalangan sahabat. Kata keduanya, sana sa'alu awwala man nalqa min as-sahabah. Kita akan bertanya kepada orang yang pertama kali kita temui di Makkah dari kalangan sahabat. Nah itu waktu itu kaum muslimin ya, jika ada satu problem yang muncul dalam masalah agama, mereka merujuk kepada ulama yang ada di masa itu. Nah, masih ada sisa-sisa sahabat ya sebagai rujukan, mereka bertanya kepada para sahabat, minta fatwa, minta bimbingan. Nah, tayyib, ketika mereka datang di Makkah ya, mereka berjumpa dengan, ternyata yang pertama kali mereka jumpai adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka mereka kabarkanlah, keduanya mengabarkan kepada Abdullah bin Umar tentang maqalah, statement, pernyataan, ucapan Ma'bad Al-Juhani tersebut. Nah, Apa jawaban? Naam. Yakni keduanya mengatakan kepada Ibnu Umar, ya Abu Abdurrahman, yani kunya Abdullah bin Umar, wahai Abu Abdurrahman, hadatha indana fil Basrah rajulun yaqulu kadza wa kadza, telah terjadi peristiwa baru, ya, muncul perkara baru di sisi kami di Basrah. Ada seorang pria mengatakan demikian dan demikian. Keduanya kabarkan ucapan Ma'bad al-Juhani. Maka jawaban Ibnu Umar apa yang telah kita baca. Nah, walladhi ya nafsu Ibnu Umar biadi. Nah, bersumpah Ibnu Umar demi yang demi Allah, demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, ini demi Allah Subhanahu wa taala. Nah, لو كان لأحدهم مثل أحد لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. Seandainya salah satu dari mereka memiliki emas sebanyak satu gunung Uhud kemudian diinfakkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima infak itu. Nah, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka beriman dengan takdir. Artinya apa? Artinya amalan itu tidak sah dikarenakan mereka kafir dengan sebab mengingkari takdir, sehingga amal ibadah mereka ya berguguran, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maknanya. Ini berarti ya vonis kafir dari Ibnu Umar kepada mereka. Vonis kafir dari Ibnu Umar kepada mereka. Nah, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya berdalil dengan hadis. Naam, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Hadis yang sudah kita ketahui bersama yang dikenal dengan hadis Jibril, ya. Nah, ketika ini yang diceritakan oleh Umar radhiyallahu an, ketika mereka para sahabat sedang duduk bersama Nabi alaihi salatu wasalam, tiba-tiba datang seorang pria, nah, yang tidak dikenal, langsung masuk menemui Nabi. Jadi dia mengenal Nabi. Ini juga semakin mengherankan. Nah, kok bisa mengetahui Nabi alaihi salatu wasalam di antara sahabatnya? Nah, karena Nabi itu berbaur dengan para sahabat, duduk bersama, ya, pakaiannya juga sama. Tidak ada pakaian kebesaran seperti raja gitu, enggak. Nah, jadi jika tidak kenal Nabi, tidak kenal wajahnya, ciri-cirinya, orang yang baru pertama kali datang ke Madinah, ya, dia tidak akan bisa mengetahui mana Nabi mereka di antara orang-orang yang berkumpul. Nah, tidak pakai pakaian kebesaran seperti raja-raja, ya, layaknya waktu itu, dan berbaur dengan sahabat, duduk bersama, nah, di tanah. Nah, tapi ini kan kok langsung tahu gitu. Nah, kemudian duduk bersimpu di hadapannya, menempelkan lututnya dengan lutut kedua lutut Nabi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian bertanya kepada Nabi alaihissalam tentang Islam, ya, tentang iman, tentang ihsan. Nah, yang terkait dengan pembahasan kita adalah pertanyaan tentang iman. Nah, ya, yang dijawab oleh Nabi alaihissalam, yakni pria itu yang merupakan sosok Jibril, ya, jelman Jibril, mengatakan akhbirni wa akhbirni anil iman, kabari aku tentang iman. Nabi menjawab, al iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, 6 rukun iman. Nah, yakni Ibnu Umar berdalil dengan hadis itu, ya, bahwa di antara rukun iman adalah beriman dengan takdir. beriman dengan takdir. Nah, sementara orang ini, Ma'bad al-Juhani, mengingkari takdir. Dia tidak beriman dengan takdir, berarti dia kafir. Orang kafir, ya, berguguran amalannya. Tidak sah, tidak diterima oleh Allah Ta'ala, tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Ibn Umar mengatakan, ya, seandainya salah satu dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian diinfakkan di jalan Allah, itu tetap sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, bisa difahami? Nah, barakallahu fikum. Nah, telah disampaikan tadi, ya, bahwa pada perkembangan kaum Qadariyah, kaum ingkar takdir, ya, generasi berikutnya mereka menetapkan apa yang diingkari oleh yang kaum yang pertama. Nah, sudah kita ketahui tadi, ya, bahwa Ma'bad al-Juhani, apa yang diingkari oleh dia? Derajat yang pertama yaitu mengingkari ilmu Allah yang azali, yang terdahulu mengetahui sebelum segala sesuatu itu terjadi. Jadi mereka mengatakan innal amra unuf. Innal amra unuf. Nah, perkara-perkara itu, ya, baru diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi. Allah tidak punya ilmu tentang perkara itu sebelum terjadi. Nah, ini yang diingkari oleh mereka. Kemudian generasi berikutnya menetapkan itu, mengimani itu, tetapi tetap mengingkari takdir pada derajat yang keberapa? Yang kedua, yaitu apa? Masyi'ah dan khalq. Mereka mengatakan, yakni khusus, ya, tentang perbuatan hamba-hamba Allah, mereka mengatakan itu di luar kehendak Allah dan di luar ciptaan Allah. Hamba-hamba itu, ya, mereka sendiri yang menghendakinya di luar kehendak Allah. Hamba-hamba itu sendiri yang menciptakannya di luar ciptaan Allah Ta'ala. Nah, dan ini yang kami sampaikan tadi, ya. Anda ingat faedah dari Syekh Rabi' yang menukil bahwa untuk kaum Mu'tazilah, ini dari kaum Mu'tazilah ini, yang kaum Qadariyah yang mengingkari derajat yang kedua ini, ada khilaf di antara ulama. Apakah mereka juga dikafirkan seperti generasi awalnya, atau hanya mereka difonis fasik? Bisa difahami ini? Nah, ya. Jadi, oleh karena itu mereka digelari sebagai majusi hadil ummah. Kaum Mu'tazilah, kaum Qadariyah tersebut, generasi kedua itu digelari dengan majusi hadil ummah. Majusu hadil ummah. Kaum majusi umat ini. Kenapa? Kita tahu kaum majusi, mereka menetapkan pencipta selain Allah. Ya. Apa kata kaum majusi? Apa akidahnya kaum majusi? Hah? Apa kata mereka? Yang menciptakan kebaikan kata mereka apa? Ada yang ingat? Hah, muroja. Hah? Cahaya menciptakan kebaikan, kegelapan menciptakan kejelekan, begitu. Nah. Mereka menetapkan pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya dua pencipta yang ditetapkannya selain Allah Ta'ala. Ah, sedangkan kaum Mu'tazilah, kaum Qadariyah ini menetapkan berapa pencipta selain Allah? Lebih banyak, ya. Nah, sebanyak hamba-hamba Allah, karena setiap hamba Allah menciptakan perbuatannya sendiri di luar kehendak Allah Ta'ala. Nah, maka itu digelari mereka sebagai majus hadhil ummah. Tayyib, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa perbuatan hamba-hamba Allah termasuk dalam keumuman makna dalil, ya, Allah menciptakan segala sesuatu. Naam. Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu dari makhluk. Termasuk perbuatan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk perbuatan hamba. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amal perbuatan kalian. Nah, sisi ya pemahamannya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaulul Mufid. Ya, ada dua yang disebutkan di dalam Al-Qaulul Mufid oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan pertama karena perbuatan amal perbuatan hamba-hamba Allah itu merupakan bagian dari sifat hamba itu. Perbuatan itu merupakan sifat, bagian dari sifat. Sedangkan sementara ya hamba dan sifatnya siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan setiap hamba dan sifatnya? Sifat yang dimilikinya. Allah kan? Allah yang menciptakannya, berarti perbuatannya merupakan sifatnya, itulah ciptaan Allah. Sisi yang kedua, setiap amal perbuatan hamba itu bersumber dari niatnya. Ya, bersumber dari niatnya. Niatnya, ini tekad bulatnya dia untuk melakukan, kemudian dia kerjakan. Itu niat. Dan dia kerjakan dengan kudroh yang dimilikinya, dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemampuan untuk berbuat yang diberikan oleh Allah padanya. Nah, siapa yang menciptakan niat? Siapa yang menciptakan makhluk itu dengan niatnya, ya, dengan kemampuan yang dimilikinya untuk berbuat? Siapa yang memberi dia kudroh, kemampuan, kekuatan untuk berbuat? Siapa? Allah. Berarti amal perbuatannya adalah ciptaan Allah, meskipun hamba itu sendiri yang mengerjakan dengan pilihannya sendiri, dengan kehendaknya sendiri, karena Allah memberikan kepada setiap hamba khiyar, ya, pilihan, dan Allah bekali dia masyiah, Allah beri dia kehendak. Jadi setiap hamba itu diberi kehendak oleh Allah untuk berbuat dengan kehendaknya itu, dia memilih apa yang hendak dikerjakannya sesuai pilihannya, dan Allah beri dia kudrah, kemampuan, kekuatan untuk bisa mengerjakan apa yang dia hendak kerjakan, yang dia niatkan untuk kerjakan. Jadi siapa yang beramal, berbuat secara hakiki, siapa? Makhluk itu sendiri kan? Hamba itu sendiri yang berbuat secara hakiki. Itu perbuatan dia secara hakiki, karena itu dia kerjakan dengan bersumber dari niatnya. Dia ketika dia bertekad, dia berniat, kemudian dia kerjakan dengan kemampuan, sesuai kemampuan yang ada padanya. Jadi dia mengerjakannya. Hakikatnya dia yang berbuat. Kan begitu? Nah, bisa difahami? Ya, Allah bekali setiap makhluk, yakni hamba, bekali dengan masyiah, kehendak untuk berbuat. Dengan kehendaknya itu dia memilih apa yang hendak dikerjakannya. Jadi ketika dia berniat mengerjakan suatu perkara, dia menghendaki mengerjakannya, kemudian dia kerjakan, ya, dia yang mengerjakannya dengan kudrohnya, kemampuannya, kekuatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, berarti siapa yang mengerjakan secara hakiki? Hamba itu, ya kan? Ya. Jadi apa yang telah disinggung di awal yang kita baca tadi dari Al-Qaulus Sadid, jadi hamba itu tidak majbur. Hamba itu tidak ya majbur, yang ibaratnya seperti sebuah alat. Ya bukan seperti itu, yang ibaratnya bagaikan sebuah alat yang dirancang, ya, kemudian di remote gitu kan, diarahkan kemana saja melakukan ini dan itu tanpa ada pilihan dan kehendak. Bukan seperti itu makhluk. Nah, robot, ya, bukan seperti robot yang dikendalikan dengan remote itu, dengan ya mendali, ya, sana sini melakukan ini melakukan itu tanpa ada kehendak dan pilihan. Tidak seperti itu manusia. Manusia itu diberi kehendak, dibekali kehendak. yang kehendaknya dia memilih, ya, apa yang hendak dikerjakannya, dan Allah beri dia kudrah, kemampuan, kekuatan untuk berbuat. Ketika dia berniat, ya, melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan yang dikehendakinya, dia pun mengerjakannya sesuai kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya. Jadi dia berbuat sendiri secara hakiki. Tetapi perbuatannya itu yang dia kerjakan secara hakiki, siapa yang menciptakan? Hah? Allah Ta'ala. Allah mengatakan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amadun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Karena, apa tadi? Kata Ibn Uthaymin. Karena perbuatan itu adalah sifatnya. Allah yang menciptakan manusia itu dan sifatnya. Berarti perbuatannya adalah ciptaan Allah. Allah sudah dijelaskan tadi bahwa perbuatannya itu bersumber dari niat dia dan dia mengerjakannya dengan kemampuan. Siapa yang memberikan niat dan siapa yang menciptakan niat dan kemampuannya itu? Ya. Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang menciptakan kehendak padanya, yang menciptakan kemampuan padanya. Jadi perbuatannya meskipun dia yang berbuat secara hakiki, tapi itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari ciptaan Allah. Dan hamba ini, ya, meskipun dibekali masyiah, kehendak oleh Allah, namun, ya, kehendak ini bukan lepas dari kehendak Allah, dalam arti, ya, meskipun dia menghendaki memilih sesuatu untuk dia kerjakan, tetapi Allah tidak mengizinkan, Allah tidak menakdirkan, ya, maka dia tidak akan bisa melakukannya. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Kalian tidak bisa berkehendak kecuali jika Allah menghendaki. Nah, bisa difahami? Hah? Nah, ini barakallahu fikum. Jadi yang selamat ya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, beriman dengan takdir secara sempurna, mengimani seluruh sisi-sisinya, ya. Nah, berdasarkan memadukan seluruh dalil yang datang. Nah, jadi selamat ya dari penyimpangan, kesesatan, tidak bersama kaum Qadariyah mengingkari takdir yang sudah kita dengar tadi, tidak pula bersama kaum apa? Satunya kaum Jabriyah yang menetapkan takdir tetapi gulu ekstrim dalam menetapkannya sampai mengatakan bahwa manusia itu ibaratnya seperti apa? Seperti robot yang dikendalikan berbuat tanpa ada kehendak dan pilihan. Majbur. Dipaksa. Tanpa punya pilihan dan kehendak. Jadi pada hakikatnya dia tidak berbuat karena dikendalikan saja. Nah, Ahlussunnah Jamaah pertengahan antara dua golongan yang sesat. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Naam. Nah, sekarang kita pelajari dari hadis Ibnu Umar yang disebutkan itu. Nah, rukun iman yang kena disebutkan terkait dengan pembahasan kita itu, wa tu'min bil qadari khairi wa syarri, engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Yaitu apa makna takdir baik dan takdir buruk? Nah, ini perlu kita fahami. Ini tinjauan terhadap substansi takdir. Takdir baik dan takdir buruk, ini tinjauan terhadap substansi takdir itu. Substansi yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Nah, takdir baik artinya substansi takdir itu adalah perkara yang menyenangkan dan disukai oleh manusia. Jadi baik menurut ya manusia itu baik. Karena disukai oleh manusia, menyenangkan manusia. Nah, substansinya disukai dan menyenangkan. Takdir jelek artinya substansi takdir itu suatu perkara yang menyakitkan dan tidak disukai oleh manusia. Yang pertama nikmat, ya, nikmat itu kan menyenangkan dan disukai manusia. Yang kedua musibah yang menimpa itu menyakitkan, itu tidak disukai oleh manusia. Jadi pada pandangan manusia itu jelek, ya. Nah, substansinya jelek karena menyakitkan, menyusahkan. Nah, itu tidak disukai. Substansi takdir itu. Itu makna takdir baik dan takdir buruk. Itu maksudnya. Adapun tinjauan terhadap penakdiran takdir-takdir itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Adapun tinjauan terhadap penakdiran takdir-takdir itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penakdirannya tidak ada yang jelek. Penakdirannya oleh Allah Taala tidak ada yang jelek. Nah, karena seluruh penakdiran takdir-takdir itu oleh Allah Taala adalah kebijakan Allah Taala ya, berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu, dan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan kedzaliman atas dirinya, sehingga apapun yang ditakdirkan oleh Allah Taala itu maha bijak. Penempatannya sesuai pada tempatnya, pada waktunya, ya, objeknya tidak ada yang keliru, dan itu adil, ya, karena Allah telah mengharamkan kedzaliman atas dirinya, karena Allah Maha Adil, tidak pernah mendzalimi, tidak akan mendzalimi. Jadi apapun musibah yang terjadi, itu adil. Kebijakan Allah menimpakan musibah pada objek yang tertimpa, ya, pada dalam hal tempat, ya, tempatnya, kemudian waktu, ya, itu tepat dan itu adil. Tidak ada unsur kezalimannya sama sekali. Nah, jadi dengan tinjauan itu, berdasarkan tinjauan itu, seluruh kebijakan Allah Ta'ala dalam penakdiran takdir-takdir itu semuanya baik. Meskipun takdir itu buruk substansinya, tetapi di baliknya ada hikmah yang besar. Ada hikmah yang besar. Nah, Allah Maha bijak, Hakim. Nah, dalam menetapkan hukumnya, hukum takdirnya. Oleh karena itu Nabi alaihissalam pada hadis dalam Sahih Muslim, itu pada doa iftitah yang dibaca oleh Nabi alaihissalam pada qiyamul lail, Nabi, ya, di antara yang dibaca oleh Nabi, wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Wal khairu kulluhu fi yadaik. Kebaikan semuanya di tanganmu ya Allah. Wasyarru laisa ilaik. Sedangkan kejelekan tidak kembali kepadamu. Jadi penyifatan bahwa itu takdir jelek itu substansinya pada pandangan manusia. Tapi ketika dikembalikan kepada Allah sebagai suatu kebijakan Allah, maka itu tetap baik. Ada hikmah di baliknya. Itu adil, tidak ada kedzaliman. Bisa difahami? Nah, sebagai contoh, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Ya. Baik tangannya, kakinya, lisannya dan yang lainnya. Dari perbuatan-perbuatan jelek, maksiat, mungkar. yang berefek ya tercabutnya barokah ya dari mereka di daratan dan di lautan. Nah, sehingga mereka ditimpa bencana musibah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat dari ya ulah perbuatan mereka sendiri, yakni amal jelek mereka, maksiat mereka, kemungkaran mereka. Yudhiquhum ba'dallazi amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian yang mereka telah kerjakan. Akibat itu akibat dari kesalahan mereka sendiri. Hikmahnya la'allahum yarji'un. Moga-moga mereka rujuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, taubat kembali ke jalan Allah, menaati Allah Subhanahu wa taala, menaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi itu sebenarnya adalah akibat dari dosa-dosa mereka. Nah. Wa ya'fu an katsir, sebenarnya Allah sudah banyak memaafkan. Baik. Dari sini kan jelas ditampakkan hikmahnya sebagai hukuman atas mereka, atas dosa-dosa mereka, datangnya bencana-bencana itu. Nah, musibah-musibah itu. Hukuman atas dosa-dosa mereka. Teguran dari Allah agar mereka sadar karena telah menyelisih syariat Allah, tidak taat kepada Allah, ya, agar mereka taubat kembali ke jalan Allah. Nah, itu hikmahnya. Nah, jadi di sini jelas sekali, barakallahu fikum, ketika dikembalikan kepada Allah maka itu baik. Wasyarru, kata Nabi, wasyarru laisa ilaik. Nah, kejelekan itu tidak kembali kepadamu ya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ini dulu kita akan lengkapi pada pertemuan berikutnya insyaallah. Artinya bab ini kita butuh pelajari dengan seksama karena ini masalah takdir ini. Nah, sangat penting benar-benar difahami. Dan dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh di kitab juga lumayan, ada beberapa dalil tidak bisa kita habiskan dalam satu kali pertemuan. Nah, ya. Terulang-ulang dan sampaikan sengaja nak ulang-ulangi supaya benar-benar difahami. Barakallahu fikum. Nah. Kita cukupkan ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.